Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Sehat aja. Alhamdulillah. Lagi bertanam apa, Pak? Ini strawberry. Strawberry. Alhamdulillah, hasilnya gimana? Ya, baik-baik aja. Tanaman yang lain, Pak? Seperti tanaman yang lain ada seperti itu juga. Ada sayuran seperti kubis, wortel, ada sawi. Alhamdulillah. Jadi selama ini sudah hasilnya bagus, Pak? Bagus dari pada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemajuan. Iya. Dengan apa hasil yang bagus, mungkin Bapak pernah berpikir mengeluarkan sedekah atau infak atau zakat yang pernah difikirkan dikeluarkan? Iya, ada. Tapi ya, belum melakukan. Tapi kalau zakat-zakat sudah. Ya. Oh, alhamdulillah sedekah. Sedikit-sedikit ya, ya sudah ada. Iya. Ya, jadi karena alhamdulillah, Pak. Jadi barokahnya pertanian yang kita jalankan, barokahnya peternakan yang kita miliki, dan seterusnya rezeki yang kita hasilkan itu tidak akan pernah terlepas dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Kalau seandainya penduduk di atas bumi ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Maka syarat di dalam kita mendapatkan hasil rezeki kita yang berbarokah, yang baik, kemudian pertanian kita bagus hasilnya, peternakan kita bagus hasilnya, tidak ada lain adalah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang paling utama, paling pokok, Pak. Sehingga dijaga sholatnya, dijaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya akan menjadikan pertanian kita menjadi pertanian yang berbarokah. Insyaallah hasilnya adalah hasil yang berbarokah. Sedikit atau banyaknya ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sedekah dan infaknya, menunaikan zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki yang diberikan ini dengan rezeki yang barokah, halalan thayyiban. Sehingga setiap kita menjadi petani di sebuah negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin bahasa negeri tersebut adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, manakala penduduknya itu penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Bapak bisa tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya. Jangan lupa salatnya, jangan pula ibadahnya, amalan soleh yang lainnya, sedekah infaknya dan zakatnya ditunaikan, maka insyaallah pertanian dan hasil rezeki yang akan kita miliki ini, Pak, insya Allah akan berlipat ganda. Dan yang lebih pokok adalah akan menjadikan rezeki kita rezeki yang berbarokah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, Pak, insya Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.